Konsultasi Syariah. Bayi bisa memberi syafaat. Pertanyaan. Jika sepasang suami istri mempunyai anak yang meninggal ketika masih bayi, apakah bayi ini bisa menyelamatkan orang tua tersebut dari siksa ketika berada di padang mahsyar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala istimewa bagi para orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik, dengan syarat orang tua tetap bersabar dan ridho kepada keputusan Allah. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika ada seorang muslim yang tiga anaknya meninggal, maka dia tidak akan masuk neraka, kecuali karena membenarkan sumpah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, selama anak itu belum balik. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk bayi keguguran yang meninggal dalam kandungan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya, apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Mundiri serta Al-Albani. Sungguh istimewa pahala bagi orang tua yang bersabar atas musibah meninggalnya anaknya. Demikian, Allahu a'lam.